nada biduan mendendangkannya, musik pun memainkannya, lagu cinta. Ah, memang cinta penuh cerita. Ada sendu kisah pilu yang gembira tuk ceria, lagu cinta. Oh iya, dengarkanlah laguku, ceritaku tentang cinta dari mama papa. Terima kasih.